Ah, ini udah lagu jamur dan bukar ini udah hati gitu. Kamana atuh gaya, wae, mani atos garaya, ah, wae. Kamana atuh gaya, wae, mani atos garaya, ah, wae. Ya punten kang, ayeuna abdi nyarios. Punten neng, ayeuna abdi badet kumaros. Tinggali ayah jelema kerjunga cengos gaya bebe akan ditinggal lagi teraos punten ah ulah si gitu lamun kerbula tuk nepi kagaringe tahuntu deka mana mana cowoleh di sepatu bajar kenteh gaul ngajan tuli jalan buntu calana gomrong kaluhurna taos soblong make kalung bling bling jeng gaya nage polontong encan jadi artis tapi laga meni sombong bari otak kosong bolong si game ompong saudik ogen terlada lecis boro boro gere ninggali na ogen ajis overacting namun ayah owewe gelis ayam kataksir dasar siyama juri guris kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae ai cik uja bade kamarana aduh make kalung gak gantelna badag sagede batu bener gitu hip hop teh kudu mahal sapatuna baju kudu gombrang boga tilu awewena kahirupan modern mirip zaman jahiliyah kalau bahan dandan ye cenah eta teh gaya ngarawat diri jadi lalaki metroseksual cenah ame penjualan album meledak total tapi namane lila-lila mirip becong sagala dipake nepi kalau marina kosong di tempat nalongkrong gawean saukur nyampa ngomong na ngacabro abewir jadeng ngabunda abeda pisan yang kahirupan urang si insane hirup normal tapi awewe ngadeketan wae tak namane kudu nyontoh hirup orang-orang insane jeng rudi kadang lucu kadang garang kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae kamana atuh gaya wae mani atos garaya ah wae kamaran atuh mani atos garaya ieu teh Mengis dari mana ya, Bal? Ngesan lagu nage? Aing mah bengek, anjing.